tetap maju melangkah pasti. Angkatan Darat Putra Pertiwi di bawah panji Garuda Sakti Kartika Eka Paksi. Sapta Marga sumpah prajurit pedoman luhur janji dan suci, rela berkorban jiwa dan raga Bayangkari negara. Insan Pancasila teguh dalam iman, merah putih jiwa raganya. Semangat membara manunggal dengan rakyat, membangun nusa bangsa. Angkatan Darat benteng negara, setia mengemban amanat bangsa. Satria berkata